2 Korintus pasai le. Pekehnya, dehjih kamu pujo-pujo dro kamu lam? Atawa kamu perle surat pujo ke gata, atawa nibak gata, lagi yang diperle le ureng-ureng lain? Gata ke dro ke surat pujo kamu, yang jit tertulis lamati kamu, dan yang jit ditepe ngonji baca le tip-tip ureng. Awak yang ke dro dehjih kalon, bahwa gata nak surat yang ketulis le Almasih yang terkirim melalui kamu. Surat yang tertulis kon ngon Daud tema ngon roh Allah yang udip kon tema atih batai tulis tema lam ati manusia. Kamu pegah lagenyan sebab keyakinan kamu kepada Allah dan Almasih. Nibak kamu hana siapa alasan pih ketepegah bahwa kamu hasil kamu pubut-butnya. Tema Allah yang beri kemampuannya ubah kamu. Gop nyankih yang pujit kamu sanggup jid kepelayan ke sabuh perjanjian yang baru. Perjanjian yang menggantung ubah roh Allah. Kon ubah hukum yang tertulis. Sebab yang tertulis nyan teba ubah mati. Sedangkan roh Allah teberi udip. Wate perjanjian yang teba ubah mati nyan tepegot dan teuke atuh bate. Cahaya potu Allah hu mubli-bli bak muka Nabi Musa. Cahaya nyan kebithat terang sampo ureng Israel hanaik dipandang bak muka Nabi Musa. Sampo jit cahaya nyan ni bak muka geh nyan kajipupun laye bak wate nyan. Nyan menyota pegot janji nyan jibak ubak mati nyan. Teresmi ngon cemerlang nyan get tat raya. Tente tepegot perjanjian nyan geberi leroh Allah. Teresmi ngon lebih cemerlang lom. Menyo perjanjian yang terhukum manusianya kebitat cemerlang. Katente yang lebih cemerlang yang terpemungkin manusia jemeget lom tema ngon potu Allah. Penyang yuh ilai cemerlang, kahana cemerlang le sabab ngon cemerlang yang nabak saatnya. Menyo siapa-siapa yang hasil mutun tema si kejap, menan cemerlang, katente siapa-siapa yang si umur masa lebih cemerlang lom tema. Le sebab kamu na harapan yang lagenyan, nyan kejit kamu jit mututu lagenyan bago. Kamu kan lagi Nabi Musa yang getup ngan si lubung muka geh mangat bedeh jika le bangsa Israel cahaya Tuhan yang tengah lun dan tersampuh bak muka gomnyan. Pikiran awak nyan ka tutup dan truan uronyo pih pikiran awak nyan manteng tutup. Ngan si lubung. Wate awak nyan jibet kitab-kitab kehai perjanjian yang katrib nyan. Si lubung nyan hasil terbuka munyo ureng kamu sabuh ngan Almasih. Jino nyopih wate awak nyan jibet kitab-kitab Nabi Musa. Si lubung nyan manteng tutup pikiran awak nyan. Tema munyo si dodo ureng jiteka jejak menghadap bak Tuhan. Si lubung nyan pih tebuut nibak muka awak nyan. Nyan, Tuhan yang terpegah di sino nakuh roh. Dan dipat mantong roh Tuhan na nibak tempat nyan pih na kemerdekaan. Jinonyo, muka tanyo ban mandum hana tutup ngon sulubung. Dan tanyo puhu cahaya cemerlang Tuhan Isa. Dan ngon sababnya, tanyo hana putuh-putuh diubah jut lagi gopnya. Makin trip tanyo makin cemerlang. Cemerlang yang teka jih nibak roh dan rohnya nakuh Tuhan.